Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan kalimat ini kepada Tuhan kita satu-satunya, la ilaha illallah, zat yang maha berdiri sendiri, zat yang menciptakan langit dan bumi, apapun yang kelihatan atau tidak kelihatan oleh panca indera kita, zat yang telah menjadikan kalimat ini sebagai rahasia untuk bertambah nikmat darinya. Sangat wajar seorang hamba seperti kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Juga salawat dan taslim pada Nabi Muhammad SAW senantiasa kita haturkan, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala dan juga malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Melanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram, namun sebelumnya insyaAllah kita akan pagi ini masuk ke hadis nomor 1001. Nomor berapa bu? 1001 ya. Ini luar biasa ini, sudah 1000 hadis, sudah jadi ustazah semua mestinya. Saya mengingatkan agar ibu-ibu dan tentu diri saya sendiri, mari kita menyisipkan di antara doa-doa kita untuk saudara-saudara muslimin di seluruh dunia. Sekarang saudara-saudara kita lagi sangat terpuruk. Kita tahu di Palestina setiap hari pasti ada yang mati. Tapi karena sudah bertahun-tahun berjalan, akhirnya kita melupakan saudara-saudara kita di sana. Setiap hari, tidak pernah lewat hari kecuali pasti ada korban gitu, dari kaum muslimin. Dan ini jelas-jelas penjajahan, sampai Israel bisa mendirikan negara di sana. Semestinya setiap muslim berdoa agar Allah muliakan kaum muslimin. Saya yakin kalau sekian miliar orang berdoa, Allah SWT akan terima. Mungkin ada di antara mereka yang saleh dan salihah yang pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sisipkan di antara doa kita agar disembuhkan penyakit, minta diberikan keturunan yang saleh dan salihah, minta agar diberikan rezeki yang banyak dan luas, dipanjangkan umur juga untuk saudara-saudara kita kaum muslimin. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtamu bi umuril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan perkara kaum muslimin, maka dia bukan golongan mereka. Artinya memang dianggap bukan dari orang Islam. Kemudian juga dikatakan dalam hadis yang lain sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan dikatakan seseorang di antara kalian beriman sampai dia mencintai apa yang untuk saudaranya muslim, apa yang dia cintai buat dirinya sendiri. Kita tentu mau keamanan, kita mau ketentraman, mau tidur yang enak, mau makan yang enak, mau berpakaian yang enak, mau merasa aman, tentram, gak diganggu orang lain. Mestinya itu semua kita harapkan ada pada diri muslim-muslim, tidak terkecuali. Dari suku manapun, dari negara manapun, bagaimanapun jenjang sosialnya, yang penting dia ucapin syahadat sama. Itu baru dikatakan kita beriman kalau peduli. Kadang-kadang subhanallah, tetangga kita miskin, kelaparan, atau ada orang minta-minta di dekat mobil kita, kita gak peduli, padahal orang Islam. Bagaimana kita mau peduli yang lebih jauh lagi daripada mereka? Maka harus diperhatikan masalah ini. Yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin berarti bukan dari golongan mereka. Juga kita lihat saudara-saudara kita sekarang di Syria, 230 ribu orang bu, sekarang terbunuh dari ahli sunnah. Yang bunuh mereka siapa? Orang-orang Syiah. Siapa Syiah ini? Kelompok yang dibentuk oleh orang Yahudi, namanya Abdullah ibn Sabah, dan sengaja mengatasnamakan Islam. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani membawa predikat Yahudi dan Nasraninya, kita tahu jelas kafir gitu kan. Syiah ini bahayanya karena mereka mengaku Muslim, membawa bendera Islam, dan sengaja dibentuk oleh orang Yahudi untuk mengacaukan kaum muslimin. Akidahnya saja sudah ngawur, Al-Quran kuranglah, mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Aisyah dilaknat. Gak ada hubungannya sama mereka sama sekali gitu. Sementara ahli sunnah itu menghormati yang mereka junjung, Ali misalnya. Adakah ahli sunnah yang mencaci maki Ali? Tidak ada. Selalu kita mengatakan radhiyallahu an, kita muliakan. Ahli sunnah menulis buku-buku mereka tentang Ali radhiyallahu anhu dengan banyak sekali hadis dinukil. Bagaimana interaksi antara Ali dengan sahabat-sahabat yang lain, diantaranya hubungan Ali dengan Abu Bakar, hubungan Ali dengan Umar, sampai Ali menerima lamaran Umar di akhir umur-umurnya Umar, menikah dengan anaknya Ummu Kalsum. Dan itu pada saat ditanya orang Syiah, mereka gak bisa bantah itu. Kalau kamu mengatakan Abu Bakar Umar itu kafir, berarti kamu menghina dua orang yang kamu anggap tokoh. Nabi Muhammad SAW yang mengangkat, memilih Umar sebagai mertuanya, dan Ali bin Abi Thalib yang memilih Umar sebagai anak mantunya. Ini dua hal yang tidak mungkin dipungkiri, karena Umar bin Khattab meninggal di pangkuan istrinya Ummu Kalsum pada saat ditusuk oleh Abu Lu'lu, meninggal di atas pangkuan anaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi ini memang direkayasa, gitu kan? Kalau orang berpikir dengan akal sehat, nggak bakal mau menerima pemahaman Syiah. Walaupun mereka membawa-bawa simbol Ali, bohong itu semua. Belum lagi mengatakan Ahlul Bait. Yang mencintai Ahlul Bait itu Ahli Sunnah. Tahu Ahli Sunnah siapa ya? Ibu sekalian, seperti kita mengikuti Sunnah Nabi. Makanya dikatakan Ahlus Sunnah. Ini itu. Kita mencintai semuanya yang dicintai oleh Nabi SAW. Tidak pernah ada yang dimusuhi, terutama keluarga Nabi SAW. Kita selalu mengatakan Fatimah Al-Batul radhiyallahu anha, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Husain terbunuh di Karbala, apa kata Ahli Sunnah? Mati syahid, yang membunuhnya zalim. Kita enggak pernah bentrok sebenarnya dengan apa yang mereka syiar-syiarkan. Lain kalau Ahli Sunnah benci Ali misalnya, mengkafirkan Ali, maka mereka juga mengkafirkan Abu Bakar. Jadi ada selik, ada memang pertikaian di antara kita. Enggak ada, Ahli Sunnah enggak ada sama sekali yang dibenci dari kalangan sahabat. Ahlul Bait kita junjung tinggi, gitu kan? Tapi mereka menghalalkan darahnya Ahli Sunnah. Bayangkan ibu-ibu sekalian, dibunuh 230 ribu jiwa. Ini bukan jumlah yang sedikit di negeri Syam, di Syria sekarang. Semoga Allah mengangkat masalah muslimin di sana. Di Irak mereka membunuh 150 ribu orang. Termasuk salah satunya adalah Saddam Hussein yang digantung oleh mereka. Karena dianggap Saddam Hussein selama ini suka memerangi orang-orang Syiah. Yang dulu sering dibahasakan perang saudara antara Irak sama Iran. Di tahun-tahun dulu, tuh saya masih SD, saya sering dengar itu dulu. Sekarang mereka berkembang masuk ke Yaman. Mereka membakar dan merusak ya, universitas, masjid-masjid, tempat tahfid Quran Ahli Sunnah. Ulama Ahli Sunnah dibunuh semua. Dan mereka membuat rekayasa data masuk militansinya. Iran, yang memang itu adalah pusat daripada pemahaman Syiah ini, masuk ke Yaman, kemudian berkata kepada Presiden Yaman, memasukkan sebuah data-data, ini Ahli Sunnah nih. Ya, kalau dikatakan Ahli Sunnah, secara literal memang lebih tepat. Orang langsung paham, oh pengikut Sunnah Nabi kan. Bagus ya. Maka mereka buat kalimat lain, Wahabi. Supaya orang ketakutan dengan Ahli Sunnah yang mengikuti Sunnah Nabi. Siapa itu Wahabi? Yang berjenggot, yang celananya tidak isbal, yang kalau azan sholat dahinya hitam. Loh, ini yang semua ikutin Sunnah Nabi. Perempuannya yang pakai jilbab besar, yang pakai cadar, ini Wahabi nih. Gitu. Kita mesti tangkap dengan akal sehat. Banyak orang Islam tergiur, terpengaruh dengan isu itu. Gitu kan? Jadi ikut-ikutan benci. Dari mana ini membenci Ahli Sunnah? Gitu? Tapi mereka masukkan itu. Lalu mereka merekayasa data, kalau mereka itu teroris dan seterusnya. Akhirnya pemerintah Yaman menangkap-nangkap itu. Setelah ditangkapin, mereka sudah tidak ada lagi saingannya yang mengingatkan umat tentang kesalahan mereka. Banyak yang ditangkapin, mereka menggunakan kekuatan militer menggulingkan pemerintah Yaman. Akhirnya setelah itu baru sadar Presiden Yaman nih, oh ternyata ini permainan yang luar biasa dari sisi politik. Subhanallah, di hari-hari sekarang mereka menggunakan cara yang sama di Indonesia. Sekarang ini, ibu-ibu sekalian, kita harus hati-hati sekali. Karena Syiah menggunakan cara yang sama, pendekatan kepada pemerintah. Sekarang ini mendekat kepada presiden, wakil presiden. Bahkan belum pernah dalam sejarah Indonesia pemerintah Iran datang, presidennya ketemu dengan presiden kita, lalu menyatakan secara resmi akan ada ya pertukaran budaya. Budaya apa yang mau diambil dari Iran nih? Gitu. Budaya nikah mut'ah yang menghina wanita. Gitu. Ini bagaimana ini? Budaya-budaya apa yang mau diambil? Apa perkembangannya? Kalau kita ke Iran tidak ada sesuatu yang istimewa, enggak perkembangan bangunan, enggak juga perkembangan secara khusus, dan ibadahnya ngawur-ngawur semua. Gitu kan? Sudah direkayasa di situ. Bagaimana keadaannya nih? Itu yang mau ditransfer. Ini berbahaya sekali gitu kan. Dan ini ya kita lihat hampir sama dengan sistem Yaman. Mereka sudah mulai menyebarkan isu-isu tentang kalimat Wahabi ini, gitu kan? Ini Wahabi, ini Wahabi, ini Wahabi. Hampir sama subhanallah. Yang dimaksud adalah orang-orang yang ikuti sunnah Nabi. Itu jadi masalah, dipermasalahkan. Nanti akhirnya kalau pemerintah tidak cerdas, tidak tepat, mereka akan terpengaruh seperti yang kasus di Yaman. Sayangnya tidak difahamin. MUI kita sudah ngeluarin fatwa. Ini bukan dari saya. MUI Indonesia resmi mengeluarkan buku mewaspadai kesesatan Syiah. Emang begitu. Karena orang faham siapa itu Syiah, gitu kan. Para ulama kita faham ini rekayasa buatan Yahudi, gitu. Hai muslimin, sadarlah dengan ini, gitu kan. Enggak boleh. Mereka ini kalau berkuasa pasti membunuh ahli sunnah. Karena di belakangnya orang Yahudi memang, gitu. Cuma memakai nama Islam. Ini berbahaya sekali. Maka sisipkan doa-doa kita agar kaum muslimin ini bisa diselamatkan dari bahaya-bahaya yang menusuk di tengah-tengah umat, gitu kan. Sisi yang lain kita lihat saudara-saudara kita sekarang di Myanmar, di Burma, bagaimana mereka dibantai. Saya terus terang ibu-ibu sekalian enggak tega lihat foto itu ya. Anak kecil digantung, ada anak kecil diikat di kayu, diikat di kayu, satu orang pegang di sana kayu, satu orang pegang di sini, dibakar seperti bakar kambing. Anak kecil loh ini, nggak mungkin, nggak sebagi saya ya. Dan itu serumpun dengan mereka, subhanallah, sama warna kulitnya, mirip paras wajahnya, dari negaranya dia sendiri. Artinya tidak usah bicara masalah agama saja, orang pasti masih punya hati nurani, nggak mungkin. Anak-anak kecil ditaruh, tangannya dilurusin, ada fotonya sama saya itu, terus diinjak jari-jarinya dengan motor. Itu hal-hal yang perempuan pada digantungin, gitu kan. Orang banyak orang dibakar. Sekarang umat Islam di sana diusir. Tahu apa perkataan pemerintah Myanmar? Dengan jelas mereka mengeluarkan statement secara internasional. Kami enggak mau Myanmar seperti Indonesia. Iya, karena Indonesia itu banyak umat Islam menyebar, akhirnya mereka yang berkuasa. Ini seperti menantang perang agama ini, gimana? Gitu. Apa hubungannya? Memang umat Islam di Indonesia buat masalah apa? Selama ini kita enggak pernah buat masalah, menjadi pemimpin pun enggak ada masalah, itu kan. Tetap saja orang-orang non-muslim hidup tentram. Pernah enggak di Indonesia dibantai oleh pemerintah orang non-muslim? Malah kadang-kadang kita orang Islam yang dinomor duakan, gitu kan. Enggak ada masalah tuh. Ya, tapi itu alasan saja ya, alasan seperti yang dilakukan banyak. Yang kita sayangkan begitu mereka terdampar di Indonesia, terdampar di Malaysia, ditolak. Sekarang kita tahu TNI kita menolak tuh. Yang orang-orang datang naik kapal sudah 2 bulan kelaparan di lautan, enggak diterima. Subhanallah. Ini bahaya sekali. Untungnya ada masyarakat kita di daerah Aceh sekarang yang mau menerima secara individu. Makanya teman-teman LSM-LSM di Jakarta sekarang lagi gencar mengumpulkan sumbangan-sumbangan bantuan. Dan ini saya sekaligus mengajak ibu-ibu kalau bisa lebih baik mengumpulkan atas nama Majelis Taklim. Apa yang bisa dibantukan, bantukan ke mereka. Kesian sekali gitu. Satu hal yang tidak masuk di akal yang mereka lakukan. Ada 150 orang, perempuan dan anak-anak, orang tua dinaikkan di kapal, seakan-akan mau diizinkan keluar. Begitu di tengah lautan dibalik kapalnya. Mati, mereka meninggal. Jadi seperti perbuatan biadab yang tidak mungkin terjadi bagi orang normal. Tapi itu yang mereka lakukan bagi kepada kaum muslimin. Gitu kan? Ini mana kepedulian kita gitu. Sementara sekarang orang-orang Syiah dari Iran banyak, jumlahnya sudah ratusan ribu sekarang masuk Indonesia dengan alasan pengungsi. Iran gak ada keributan ya, sampai beberapa teman-teman kita dai mencurigai jangan sampai ini militan-militannya mereka yang sudah dipersiapkan untuk menggulingkan atau menjalankan misi-misi politik mereka di Indonesia. Tapi anehnya pemerintah kita sambut, ditampung, dikasih makanan, dikasih pakaian dengan alasan mereka pengungsi. Apa kita kan bisa lihat negaranya nggak ada apa-apa. Iran ini, Myanmar jelas dibantai, dibakar, fotonya di Facebook, fotonya di internet banyak, gitu kan. Cuplikan filmnya di YouTube itu udah nggak mungkin deh, sudah nggak masuk di akal. Mungkin kalau ibu nonton, ibu tidak bisa tidur barangkali. Manusia dibakar itu nggak masuk di akal, gitu kan. Tapi seperti itu, ahli sunnah loh mereka itu. Mereka itu ahli sunnah yang disiksa. Dan kita masih belum peduli. Pemerintah kita masih menolak. Sementara pengungsi-pengungsi Syiah masuk ke Indonesia dan dinaungin ini. Ini luar biasa ya. Saya bukan menakut-nakutin ibu-ibu sekalian. Cuman saya ingin menyampaikan hadis Nabi tadi, kita harus peduli minimal dengan doa. Minimal kita juga memiliki informasi tentang siapa itu Syiah, bagaimana keadaan umat Islam sekarang, gitu kan. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Jangan pernah menganggap remeh, oh majelis taklim kita cuma 100 orang. Enggak. 100 orang itu insya Allah di belakangnya ada 1000 orang. Kalau satu orang saja ada 10 orang yang dia kenal, itu bisa 1000 orang lebih. Kita bisa memiliki kekuatan doa yang luar biasa, kepedulian yang kita bisa bantukan, gitu kan. Jadi ini satu hal yang mesti saya sekarang dalam beberapa hari sudah lakukan itu. Dan di masjid yang saya bimbing di dekat rumah saya sholat, kebetulan kalau subuh memang tidak ada taklim, saya selalu jadi imam di situ. Saya selalu kunut nazilah. Sudah seharusnya sekarang setiap imam kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut yang dibaca oleh Nabi SAW di 5 waktu sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Semuanya pakai kunut. Walaupun sholat duhur dan asar tidak ada suaranya, tetap kunut. Selama sebulan Nabi SAW kunut nazilah. Itu mendoakan agar suku Arab yang membunuh 70 sahabat Nabi yang penghafal Quran, itu agar Allah binasakan. Selama sebulan beliau tidak berhenti. Artinya di sini pada saat umat Islam memang merasa tidak punya kekuatan fisik, materi, militer, kita masih punya doa. Dan Nabi SAW lakukan doa itu. Selama sebulan beliau mendoakan sampai Allah membinasakan suku yang telah membunuh 70 sahabat Nabi, gitu kan. Jadi ini hal-hal mendasar yang saya ingin ingatkan agar kita coba sisipkan di doa kita. Semoga Allah SWT mempartisipasikan kita di pahala dengan mereka, gitu kan. Kemudian dari sisi yang lain, saya mengingatkan juga kembali beberapa program sosial. Kalau memang ada ibu-ibu yang berminat untuk ikut, kita ada cetak ulang buku doa. Saya ulangin yang pernah saya sampaikan, itu Rp10.000 per satu buku. Bebas ibu-ibu mau, ini buku, begini cara memahaminya bu ya. Jadi jangan difahamin saya sedang minta sumbangan. Saya enggak butuh sumbangan itu. Saya justru mau ibu-ibu dapat pahala. Kalau ibu tidak ikut pun saya sudah jalankan ini, gitu kan. Alhamdulillah jalan. Cuman sifat saya ingin kalau ibu ikutin di YouTube, di setiap ceramah saya selalu sisipkan kalau ada program sosial untuk disampaikan. Mungkin ada yang mau ikut. Dan itu kebaikan. Saya tanya, Bu, ibu sudah pernah nulis buku belum? Kalau ada yang pernah tulis buku itu luar biasa. Saya bukan menganggap remeh ya, tapi saya, Bu, dari tahun 98 saya balik ke Indonesia. Kemudian saya lanjutin S2 sampai ke S3-nya, sampai saya sibuk jadi dosen di kampus, ngajar di mana-mana, taklim. Sampai sekarang ada judul buku yang saya sudah siapkan sekitar 25. Belum ada yang terbit satupun. Belum bisa selesai, subhanallah. Sulitnya orang nulis buku itu. Apalagi kalau memang kita mau kualitasnya bagus, dalilnya benar, memang menyentuh pembaca, itu butuh waktu yang luar biasa. Saya kadang-kadang seperti ini, keluar pagi, dari jam 7 pagi saya sudah keluar dari rumah, nanti saya balik ke rumah ini maghrib. Ada 3 taklim yang saya harus ke Cibubur lagi, kemudian sampai maghrib, nanti saya pulang ke rumah mendekati Aisyah. Pulang udah capek, hampir tiap hari begitu. Jadi gak ada waktu untuk nulis. Maka saya berpikir, kenapa saya gak maksimalin buku-buku yang sudah ada, yang simple, orang udah tulis, kita gak capek-capek mikirin dalilnya, bab-babnya. Rp10.000 per buku, Bu. Rp10.000 itu cuma beli gorengan, gitu. Loh iya, cuma beli air mineral, cuma beli jus paling. Jus pun masih lebih mahal dari buku itu. Keluarkan 10 ribu kah, 100 ribu kah, 1 juta kah. Ya. Itu hampir setiap beberapa bulan sekali saya selalu cetak ulang 10 ribu eksemplar. Dan buku itu sampai kemana-mana seluruh Indonesia. Bahkan sampai ke luar negeri buku itu. Ada sampai orang yang bawa ke, saya itu waktu ke Australia saya bawa, waktu kemana-mana orang-orang bawa gitu. Disebar di mana-mana dan itu buku sangat bagus karena terdiri dari 132 doa yang sudah terpilih. Bisa dibagi sendiri, bisa kasih masjid dekat rumah, apalagi Ramadan, mendekat Ramadan bisa dibagikan kepada keluarga kalau lagi ada buka puasa di rumah. Banyak manfaatnya gitu kan, banyak manfaatnya. Karena nulis begitu tuh sulit. Rp10.000 tidak ada nilainya untuk kita infakkan, apalagi itu jadi amal jariah. Yang kedua, ada pengadaan motor untuk dai. Jadi saya setelah melihat keadaan teman-teman, beberapa teman-teman da'i ya, yang saya tahu luar biasa. Dakwanya mereka itu luar biasa. Cuma ada kekurangan satu kita di Indonesia yang saya lihat nih. Yang terutama sudah mulai mengikuti sunnah Nabi ya, pengajian. Tidak seperti justru dengan ada kelompok-kelompok yang menisbatkan diri pada Islam, tapi mereka malah faham poin itu gitu. Kita masih kurang menghormati ulama-ulama kita nih, da'i-da'i kita. Ada kadang-kadang enggak ibu, kalau motornya bisa ngomong, udah minta ampun. Motornya sudah tua, susah. Pergi taklim satu hari ke sana. Mungkin ada satu da'i yang saya tahu mungkin satu hari bisa 200 kilo dia jalan tuh naik motor. Dari sini ke sana tuh motornya sudah tua. Mau ganti berapa yang dia terima amplop ceramah? 500 ribu, 700 ribu, 1 juta kebutuhan rumahnya. Gitu kan. Pengeluarannya banyak, anaknya bayar sekolah, kita tahu sekarang semuanya mahal gitu kan. Satu bulan akumulasi memang lumayan dia menerima uang, tapi tetap akan banyak pengeluaran. Akhirnya dia terpaksa jalan dengan keadaan yang ada. Ringkas cerita, saya bukan mengeluhkan keadaan dai-dai, tapi saya melihat ada satu titik yang kita bisa masuk di situ. Ada banyak, bukan banyak titik. Kalau di Saudi itu semua ulama-ulama, seperti misalnya imam masjid haram, imam-imam masjid, dai-dai yang suka ceramah, dosen-dosen, itu makmur semuanya. Memang oleh kerajaan, oleh orang-orang yang punya kemampuan dibiayain hidup mereka. Ada rumahnya disiapin, kendaraan disiapin, sehingga mereka siap hanya mengajar. Satu orang alim, bu, satu orang alim nilainya itu sama dengan 1000 bahkan 10.000 orang awam. Kalau ada orang fakir, kata ulama, ini pendapat ulama ya, ada satu orang fakir butuh bantuan dengan satu alim butuh bantuan, maka jauh lebih afdal ibu kasih yang alim. Karena orang alim ini bisa memperbaiki 1 juta umat. Begitu enggak? Nah, salah satu celah yang saya lihat yang kita masih kurang adalah mempedulikan masalah itu. Belum ada orang yang berpikir mungkin, ya, kecuali sedikit yang Allah berikan petunjuk, untuk bisa menghidupi kehidupannya seorang da'i yang dia tahu, ini bulanan apa sih yang dibutuhin sama dia, dipenuhin. Itu sama, itu lebih luar biasa dibandingkan memberikan makan orang fakir miskin. Gitu kan? Kecuali dia dalam keadaan mampu ya, kalau mampu lain. Sedangkan dalam keadaan mampu saja, orang-orang berlumba-lumba memberikan makan dan minum orang alim. Apa kata Nabi SAW? La ya'kulu ta'amaka illa taqi wa la yashrabu syarabaka illa taqi. Upayakan yang makan makananmu, yang minum minumanmu hanya orang yang paling bertakwa, yang paling bagus ibadahnya, yang paling banyak ilmunya, itu yang kamu kasih makan dan minum. Jadi suruh tuh gitu kan, peduli dengan keadaan mereka. Banyak dai-dai mungkin kita belum terfikir, nih beras di rumahnya buat dari saya deh, ini buat ini deh gitu kan. Banyak yang bisa kita masuk di celah hidupnya dia, sebenarnya banyak gitu kan. Kendaraannya yang saya sekarang lihat ini, karena di Indonesia terutama motor ini mempercepat langkah, dan saya lihat keadaan motor ini cukup banyak yang memprihatinkan, maka saya coba tawarkan itu ke pengajian. Ini ada program, sebenarnya totalnya itu 16 juta satu motor, tapi bisa dikeroyokin gitu kan. Nah, tujuan saya adalah nanti kalau dai-dai yang kompeten ini punya motor yang sudah lama, kita suruh jual, uangnya dia pakai untuk kebutuhan dia, motor baru kita kasih. Anggap 10 tahun dia pakai. Udah 10 tahun tiap hari kita dapat. Kalau satu hari dia sebut 100 hadis deh. Saya kalau hitung-hitung, kalau saya ikut, saya pengajian dari pagi sampai sore ini, itu tidak kurang dari 500 sampai 600 hadis. Jadi kalau kita pelajari misalnya ini ada 20 hadis nih. Dari satu hadis, coba perhatikan, seringkali kalau saya terlintas sesuatu, saya sampaikan lagi, ada hadis yang lain, ada ayat yang lain yang mendukung. Itu bisa 500-600 hadis yang tersebutkan. Berapa banyak pahala yang kita dapat? Contohnya ya. Maka ini juga celah amal jariah yang bisa kita masuk. Kemudian juga ada pengadaan buku, perpustakaan untuk da'i. Saya sudah pilih sekitar 60 judul buku khusus untuk perpustakaan da'i. Dan ini insya Allah juga ya apa namanya, sudah saya pilihkan judul-judulnya, dan ada beberapa termasuk dai-dai di sini yang mungkin tidak pernah belajar ke Timur Tengah, tapi mereka sudah aktif, ada yang hafal Quran, ngajar ngaji. Kita bekalin dengan buku-buku terjemahan bahasa Indonesia itu dengan 60 judul kurang lebih 2,5 juta. Satu paket itu 2,5 juta. Kemudian juga ada sumur yang mungkin ibu-ibu sudah tahu, dan kita sudah sekarang sudah ada sekitar 23 atau 25 sumur yang lagi berjalan di Jawa Tengah. Ya, dan sekarang insya Allah kita akan alihkan ke Sulawesi. Setiap 25 sumur itu saya tutup di satu lokasi sampai mereka buat laporan. 25 sekarang sudah full di Jawa Tengah sampai saya terima laporannya dari teman-teman di sana. Maka sekarang saya akan alihkan ke Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan sampai 25 lagi. Sekarang kurang lebih sudah masuk yang terakhir ini ada 7 sumur dari 25 itu. Jadi ibu-ibu silakan, dengan 4,5 juta kita bisa menghidupi kampung muslim. Kemudian juga alokasi zakat mal, yang insya Allah yayasan saya juga menerima itu dalam banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita tahu tentunya, ya, kegiatan-kegiatan pelunasan utang, orang-orang yang terdiri utang, memberikan fakir miskin, membiayai janda-janda dan seterusnya, itu semua juga ada. Dan ini karena dekat Ramadan, maka saya berikan kesempatan kalau emang ada yang mau. Kemarin alhamdulillah saya pas bimbing umroh minggu yang lalu, ada satu perusahaan yang ikut dengan saya, itu pegawainya sekitar 50 ribu orang, perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Terus saya tanya, berapa orang muslim pak? Ya sekitar 90%, anggaplah 40 ribu orang. Dan gaji mereka yang paling rendah di perusahaan itu sekitar 5 juta sekian. Jadi receptionnya saya sudah 5 juta sekian, itu paling rendah, itu bersih diterima. Jadi kalau diakumulasi sebenarnya akan ada yang mengeluarkan zakat dari situ. Saya bilang, pak, kalau 100 ribu aja dana zakatnya itu dikumpulin, dikali 40 ribu orang, itu sudah berapa miliar dana zakat yang bisa kita maksimalin, gitu kan? Dan pemberdayaan dana zakat ini kalau terkumpul besar di sistem yayasan saya, kita datangin misalnya seorang janda, kita bukan berikan uang, tapi dibukakan sebuah usaha. Seperti saya kasih contoh itu hari, ada seorang ibu sering kita bantu tiap bulan, tapi ide dari dia. Dia bilang sama saya, Ustadz maaf Ustadz, daripada Ustadz bantu saya tiap bulan, memang kadang-kadang misalnya ada dana zakat terkumpul 10 juta nih buat ibu itu. Karena saya belum tahu waktu itu program untuk dia apa, maka saya membagi 10 juta itu jadi 12 bulan. Setiap bulannya saya bantukan uang itu, gitu kan? Sampai dana zakat yang akan datang lagi baru dia bisa terima. Karena kalau dikasih 10 juta dia enggak tahu ngapain nanti kan? Dan ada juga orang karena belum pernah pegang uang sebesar itu, dia salah gunakan nanti. Maka kita ngatur secara administrasi supaya lebih rapi. Nah, subhanallah, dia bilang sama saya, "Ustaz, daripada Ustaz berikan saya tiap bulan, mendingan Ustaz bukain usaha." Di situ muncul ide saya, "Usaha apa? Ibu bisa apa?" "Oh, saya bisa buat nasi uduk, Ustaz." Baik, berapa kira-kira modal nasi uduk? Saya pikir mungkin kalau orang tidak amanah dia akan sebutin besar ya. 500 ribu set modalnya. Oh iya, baik, selain butuh apa bu? Mungkin kalau ada pun gerobak depan rumah saya. Baik, saya suruh orang yayasan, ada salah satu staff, saya bilang tolong ditanyain di Jakarta sini berapa harga gerobak. Ringkasnya saya kumpul kurang sekitar 2 juta setengah. Gerobak itu dengan 500 ribu modalnya, 3 juta kita kasih. Subhanallah, saya kasih, dia jalannya sudah gak pernah minta bantuan lagi. Maka saya berpikir pemberdayaan dana zakat seperti itu sehingga maksimal. Jadi dia memang kita perbaikin, mudah-mudahan tahun depan gak terima zakat lagi gitu. Salah satu programnya seperti itu. Jadi ini sebenarnya sekali lagi tolong jangan difahamin saya minta sumbangan. Enggak sama sekali. Insya Allah tanpa ini pun tetap berjalan program alhamdulillah. Tapi saya ingin menunjukkan, memudahkan. Kadang-kadang soalnya ada program yang tidak terlintas di benak kita. Dan kalau sudah ada teman-teman yang buat program, cuma saya, siapa saja yang punya program, ada misalnya yang mengatakan ini ada program bantuan untuk Palestina, ibu sudah pastikan benar, ibu jalankan saja, gitu kan? Yang penting sudah termudahkan, mungkin Allah yang sampaikan kepada kita melalui lisan dia, gitu. Baik, kita masuk ke bahasan kita, hadis masih kitab nikah ya, hadis wa an Jabir qal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khataba ahadukumul mar'ata fanistata'a an yandura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa rijaluhu thiqat wa sahahul Hakim. Saya sudah jelaskan di poin yang lalu sebelum saya baca terjemahannya ini, ada tiga hal yang kalau dilihat dijadikan sebagai rujukan poin penting untuk mengenal calon mempelai kita, itu sudah cukup. Baik untuk kita, untuk anak-anak kita tentunya nantinya, itu sudah cukup. Kenali fisiknya, kenali keluarganya, dan kenali lingkungannya. Itu sudah cukup. Jadi tidak perlu seperti sekarang orang mengistilahkan harus pacaran dulu, sehingga selalu harus keluar sama-sama setiap malam Minggu, setiap malam Sabtu, setiap malam Senin, selalu kumpul-kumpul ketemu, akhirnya terjadi kemaksiatan. Dan ingat, rumah tangga dibangun dengan dosa, asasnya dosa, pasti sering ribut. Ada dosanya dimulai dari situ, tangganya sudah ditaruh becek, sehingga licin, bisa tergelincir. Kalau orang mengikuti cara nikah yang benar secara syariat, lakukan saja. Lihat sesuatu yang menarik dari dia, cukup. Dan saya sudah katakan tuh hari, wajah dan telapak tangan jadi simbol. Gak perlu yang lain, gitu kan? Kemudian kenali keluarganya, dari keluarga ayahnya ada fisik, terwariskan fisik. Nanti kalau anak-anak saya mau tahu bagaimana fisiknya. Dari keluarga ayahnya calon istri saya sudah punya gambaran. Oh, mereka sekeluarga itu orangnya tinggi-tinggi besar. Oh, keluarganya itu biasa-biasa saja. Oh, kulitnya semua pada putih atau sawo matang. Itu sudah akan terwariskan memang. Baik dari ayah, keluarga ayah, calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan. Sama-sama ini saling melihat. Si perempuan boleh lihat keluarga ayahnya si calon laki-laki, calon suaminya, sama sebaliknya. Si laki-laki boleh melihat ayahnya, keluarga ayahnya, calon mempelai perempuan. Itu sudah cukup gambaran agar tahu, oh nanti keturunan saya seperti ini umumnya, gitu kan. Sama halnya juga di sini bisa difahamin, kalau ada keluarga dari ayahnya terkenal mereka mandul, itu bisa terjadi. Jadi memang tidak ada keturunan kecuali satu orang. Dan itu bukan karena mereka KB ya, tapi memang dasarnya tidak bisa memiliki keturunan. Itu biasanya akan berpengaruh. Sementara karakter, sifat umumnya itu akan diambil dari keluarga ibu. Keluarga ibu dari laki-laki, keluarga ibu dari perempuan. Umum, sifat umum keluarga ya. Kalau ada satu orang yang pembohong, yang lainnya jujur, ini yang satu dipombong ini dibuang, masuk dalam hitungan. Karena kita global, sifat global. Kemudian yang ketiga, kenali lingkungannya, tempat dia kerja. Kan kalau kita lagi mau nikah boleh bertanya, kamu kerja di mana? Boleh. Kamu tinggal di mana? Kebiasaan kamu bagaimana kalau weekend? Oh, saya kalau weekend ke karaoke. Saya kalau weekend ke bar ini, ke bar itu. Siapa idola kamu? Artis ini, artis itu. Dengan ada satu orang lagi kita tanya, gitu kan? Kemudian apa kebiasaan kamu? Oh, saya kalau hari Sabtu pengajian di masjid ini. Saya kalau hari Ahad silaturahim keluarga. Saya kalau ada waktu lowong, saya kumpul sama teman-teman di sebuah tempat, misalnya tempat itu restorannya atau tempat makan, untuk membicarakan tentang urusan kerjaan, gitu kan. Saya, kalau malam jam berapa tidurnya biasa? Oh, saya kalau malam habis isya sudah tidur. Kenapa? Karena saya mau sholat tahajud. Bandingkan dengan orang yang lain, oh saya memang gak bisa tidur kalau malam, jam 2 malam baru tidur. Terus ngapain? Ya saya nongkrong di karaoke, saya nongkrong di kafe. Udah bisa nilai belum? Selesai. Sudah bisa nilai. Gak perlu datang duduk kumpul raus macam-macam. Akhirnya ujungnya booking hotel zina. Ujung-ujungnya, gitu kan? Karena syaitan pasti, Allah sudah bilang la taqrabuz zina, jangan dekatin zina. Allah sudah tahu langkah-langkahmu itu, mulai telepon, mulai SMS, mulai dengar, mulai janjian, mulai terkagum, mulai ujung-ujungnya zina, wahai muslimin. Itu syaitan sudah atur cara itu. Supaya tidak zina, butuh kebutuhan biologis, saya sudah bilang kemarin. Kita pasti butuh melihat, butuh ngobrol, butuh bercanda, butuh ciuman, butuh meletakkan kemaluan-kemaluan itu fitrah. Tapi dengan cara yang Allah perintahkan, nikah. Dan saya sudah bahasakan kemarin, mudahkan pernikahan, jangan dipersulit. Enggak, kamu harus sarjana dulu. Ini anak ini sudah meluap syahwatnya, enggak bisa. Enggak boleh, jangan begitu, itu ego kita sebagai orang tua, enggak boleh. Sian. Jangan. Nah, salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau menikah disuruh melihat. Laki-laki melihat, perempuan melihat. Dan tidak cukup dengan lihat foto. Walaupun ada pendapat ulama mengatakan boleh kalau melihat foto. Disunnahkan datang melihat, terutama laki-laki melihat perempuan. Ada satu hal saya ingin titip beratkan di sini. Ini belum saya baca terjemahan hadisnya ya, tapi berhubungan dengan masalah melihat. Kalau laki-laki, memang kata ulama wajib melihat. Kalau laki-laki wajib melihat. Kenapa? Karena laki-laki itu lebih cenderung dengan masalah fisik. Kalau perempuan sunnah melihat, perempuan sunnah melihat calon laki-lakinya, calon suaminya. Karena bagi perempuan adalah kebaikan karakternya, muamalahnya. Ibu mungkin kalau misal ada seseorang dilamar oleh seorang laki-laki, orangnya santun, baik sekali kalau ngomong, emang terkenal keluarganya baik-baik, tapi fisiknya tidak terlalu gagah, biasa lah. Oh ya gak apa-apa deh, mungkin pasti dia baik. Kalau laki-laki beda, walaupun perempuan itu cerewet, asal cantik, udah gak masalah. Ini aja deh mah, saya mau. Ini soleh anak, enggak ini yang cantik. Fisik beda. Makanya di sini perintah melihat bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Gak bisa, jangan nanti direkayasa, sudah nak, mama sudah lihat, gak bisa. Dia harus lihat. Pas waktu nikah, ah mah gak seperti yang diceritain. Nah bagaimana kira-kira? Kan gak boleh, harus lihat. Jadi itu perintah agama kita memang ya, dibolehkan melihat. Beberapa hadis yang akan kita pelajari ke depan ini, beberapa hadis saya bilang, mungkin 3 atau lebih, semuanya berbicara tentang masalah wajibnya laki-laki melihat. Dan bagi perempuan hukumnya sunnah. Boleh dalam Islam, kalau ayahnya itu orang saleh. Ayahnya orang saleh. Memang dia orangnya baik, bijaksana, bukan tipologi ayah yang kadang-kadang ego, hanya memang dia dasarnya rusak hidupnya ya, pemabuk apa segala itu tidak masuk, tapi ini orang saleh. Boleh dalam Islam, beberapa ulama fikih mengatakan dia menikahkan anak perempuannya walaupun anak perempuannya belum lihat laki-laki itu. Karena dia tahu maslahatnya. Itu sering terjadi dalam kisah para tabi'in gitu kan. Orang-orang saleh dulu, mereka kadang-kadang menikahkan kalau dia tahu ada orang saleh, dia langsung nikahkan anaknya. Kamu mau nikah sama anak saya? Maka laki-laki itu kalau bilang iya, langsung dilamar, dinikahkan. Maksudnya disuruh laki-laki itu mengatakan iya, jadi itu tanda lamaran dia, maka dinikahkan. Banyak terjadi, seperti kasus misalnya Sa'id ibn Musayyab rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Anaknya dia perempuan itu terkenal sekali, kecantikannya, hafal Quran, hafal hadis ribuan, dihormati sekali di Madinah. Dan ayahnya ulama besar. Jadi tabi'in itu sudah ulama, ini pimpinannya ulama, terkenal sekali Sa'id ibn Musayyab rahimahullah. Kemudian anaknya ini pernah dilamar oleh kandidat khalifah. Jadi ayahnya khalifah, ini kalau ayahnya mati, gitu kan? Anaknya ini jadi khalifah udah. Dan ini ayahnya sudah tua, udah 90% jadi khalifah, dan memang betul jadi khalifah setelah itu, gitu kan? Melamar anaknya Sa'id ibn Musayyab enggak diterima. Orang semua heboh, ada orang nolak. Anaknya raja, anaknya khalifah. Khalifah tahu apa, ibu-ibu sekalian? Khalifah ini bukan seperti kita presiden. Presiden itu kecil ya. Presiden itu luang lingkupnya cuma Indonesia misalnya. Malaysia ada presidennya. Kalau khalifah enggak, semua wilayah Islam di bawah dia. Itu istilah khalifah. Jadi misalnya khalifah dulu seperti khilafah Abbasi. Ibu kotanya di Irak ya. Semua wilayah Islam dulu. Jazirah Arab, Afrika, daerah Spanyol dulu gitu kan. Itu semua di bawah dia. Jadi ini bukan cuma raja, bukan cuma presiden, di atasnya khalifah itu dilamar ditolak. Subhanallah, Sa'id ibn Musayyib dalam sebuah kisah dikatakan dia lagi duduk di majelisnya, kemudian ada murid dia selalu hadir, anak ini selalu bertanya, rajin, soleh orangnya gitu kan. Satu waktu anak ini sudah 2 minggu gak hadir pengajian, bertepatan lamarannya khalifah itu untuk anaknya datang. Pas datang ke taklim, kata saya, Ustaz, kamu dari mana? Selama 2 minggu, dia tahu nih muridnya yang sering hadir gitu. Dia bilang, Syekh, istri saya baru meninggal. 2 minggu lalu tuh meninggal, kemudian saya masih terpukul dengan keadaan itu. Maka saya belum bisa hadir di majelis ilmu, saya sempat urus jenazahnya. Terus terima orang-orang yang bertakziah. Ya, saya menyelesaikan utang-utang yang ada, wasiat. Masih ada yang saya kerjakan. Jadi insya Allah mulai hari ini saya sudah bisa aktif lagi. Kata syekhnya, kenapa? Kata saya, misalnya, kenapa kok enggak cerita sama saya? Mungkin saya bisa bertakziah juga. Dia bilang, Syekh, saya enggak mau sibukkan Anda. Anda seorang alim yang mungkin sibuk dengan ilmu. Untuk apa sibuk dengan keadaan saya yang, maksudnya dia, saya orang biasa lah gitu kan. Kata syekhnya, saya bilang, apa kau mau menikah dengan anak saya? Dia tahu ini, muridnya dia baru meninggal istrinya gitu kan. Apa kau mau nikah dengan anak saya? Kata dia, Syekh, apakah Anda tidak salah memilih saya? Saya sekarang seorang duda, baru istri saya meninggal, gitu kan? Saya orang miskin, nggak punya apa-apa. Memang dia tidak belum punya anak dari istrinya meninggal, tapi saya tidak punya apa-apa. Saya hanya seorang penuntut ilmu, yang hidup seperti Anda tahu. Kata saya tidak ada masalah. Kalau kau mau, saya nikahkan kamu. Dia bilang, saya mau, Syekh. Dia tahu siapa ini calon mertuanya, gitu kan. Langsung pada saat itu saya panggil dua saksi, ya, disuruh dia keluarkan apa yang dia miliki dari mahar. Nanti kita pelajari ya, mahar itu boleh. Kalau orang miskin sekali, boleh dengan ayat Al-Quran. Dan ukurannya itu sekitar 20 ayat. Nanti diajarin ke istrinya, kalau orang miskin. Tapi kita lihat pelajaran dari kisah ini, bagaimana Sa'id bin Musayyib jeli memilih anak mantu. Bukan dari masalah uang. Dan bisanya, ya, yang didahulukan adalah agamanya. Dan bagaimana seorang ayah dalam Islam boleh menikahkan anak perempuannya walaupun anak perempuannya tidak melihat. Asal syaratnya satu, memang orang ini ayahnya orang saleh, memang dia tahu maslahat buat anaknya, gitu kan. Maka yang terjadi, keluarkanlah apa yang dia milikin dari mahar beberapa dirham, lalu dinikahkan. Saya nikahkan kamu dengan anak saya si Fulana, gitu kan, dengan mas kawin yang sudah disebutkan. Lalu dia bilang, saya terima nikahnya. Selesai. Orang ini muridnya cerita, dia bilang, saya ini gak percaya saya nikah. Kata saya, menurut saya, baiklah, sebentar nanti saya akan menyampaikan kepada istrimu di rumah. Dia pulanglah, disampaikan kepada istrinya, dan dia bilang kepada anaknya, nak, ayah sudah menikahkan kamu sama murid ayah si Fulan, dan kamu sudah jadi istrinya. Anaknya karena juga penuntut ilmu, faham agama, dia tahu ayahnya gak mungkin pilih salah. Dia bilang, baik ayah, sudah. Kata si anak mantunya ini, saya lagi duduk, waktu itu lagi puasa sunnah dia. Dia bilang, saya lagi puasa Kamis, terus mau buka puasa. Begitu azan, buka puasa, saya mengambil beberapa kurma yang saya milikin dengan segelas air. Lagi azan tuh, lagi buka puasa, tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Dia bilang, saya tanya, siapa? Maghrib-maghrib nih, kok ada yang ketuk pintu? Lalu yang di depan pintu bilang, saya Sa'id. Kata yang cerita ini, anak mantunya ini, yang muridnya ini bilang, terlintas semua Sa'id teman saya kecuali Sa'id bin Musayyib, kecuali mertua saya. Saya tidak sangka kalau dia datang, belum pernah. Karena Sa'id bin Musayyib ini selama 40 tahun dalam kisahnya yang dikatakan, tidak pernah terlihat kecuali dari rumahnya ke masjid. Tidak pernah ke pasar, tidak pernah kemana-mana. Pokoknya 40 tahun itu rumah masjid, ngajar, sholat, gitu aja, pulang ke masjid, terkenal sekali. Jadi gak pernah khusus datang ke rumahnya orang, apa itu gak pernah. Jadi dia bilang, terlintas semua nama Sa'id kecuali guru saya nih. Terus saya buka pintu, saya kaget, ternyata guru saya. Lalu saya mengatakan, Syekh, wahai guruku, kenapa Anda yang datang, mesti saya yang datang. Dia bilang, saya tidak mau kau tidur malam ini sendirian. Ini istrimu saya bawa, silakan masuk anakku. Dibawa ya anak perempuannya. Ini kisah nyata. Anak perempuannya masuk, patuh, masuk ke dalam. Kata si suami ini, terus saya bilang, ini sedikit uang, saya titipkan buat kamu. Lalu dia pergi ke masjid, sholat. Kata si anak mantunya ini, saya benar-benar gak tahu mau buat apa. Ini anak belum pernah ngomong, belum pernah ketemu. Di bawah sudah jadi istrinya. Dia bilang, saya coba masuk membersihkan, berantakan nih. Lagi buka puas, roti buka sobekan, kurma yang bekas digigit. Ini orang menikah gitu, keadaannya begini, rumahnya berantakan, dia sendirian. Maka dia pulang, saya rapikan secepat mungkin, lalu saya pamit ke masjid. Dia sholat. Balik, lalu dia bilang, pada saat saya balik, saya gak ke rumah saya. Gak tahu mau bilang apa. Dia bilang, saya datangin ibu saya, terus saya ceritain kepada keluarga saya. Keluarga saya awalnya bilang apa? Kamu gila apa? Apa kamu mau dinikahin sama Sa'id bin Musayyib yang nolak lamarannya khalifah? Kamu siapa mau dinikahin? Dia bilang, demi Allah, ada di rumah anaknya sekarang. Anaknya sekarang ada di rumah, sudah jadi istri saya, dinikahkan tadi di masjid. Ibunya bilang, baik kalau gitu, saya lihat. Dilihat ternyata betul. Kata ibunya, kalau gitu kau tidak boleh menyentuhnya sampai saya sudah mempersiapkan dia seperti layaknya wanita. Kata anaknya, silahkan. Akhirnya ibunya bawa ke rumahnya, seperti umumnya orang didandanin dulu segala. Ini kan langsung di store saja gitu sama ayahnya gitu. Dia bilang, setelah selesai didandani sama ibunya segala, pada saat dia membuka cadarnya datang ke dekat saya, dia bilang, saya kaget seperti Allah memberikan kepada saya sebuah bintang, gitu kan. Wanita ini sangat cantik, luar biasa, hafal Al-Quran, ribuan hadis dihafal, wajar khalifah melamar dia. Allah memberikan saya karunia sementara saya sudah duda, gitu. Bilang, setelah beberapa hari berjalan kehidupan kami, Sa'id bin Musayyib datang lagi, kemudian membawakan untuk kami beberapa kebutuhan uang, lalu kemudian saya hidup bersamanya, gitu. Jadi ini, saya bukan sedang mendatangkan kisah khusus sebenarnya masalah ini ya, tapi ada poin. Sa'id bin Musayyib ini adalah ulamanya tabi'in, dan beliau mengerjakan ini karena berhubungan dengan hukum syar'i. Dan hampir semua madhab sepakat kalau wanita sunnah, boleh dia melihat, tapi kalau sampai ayahnya melakukan ini tidak, bukan perbuatan yang salah, tapi syaratnya memang ayahnya orang saleh, memang dia tahu maslahatnya. Itu ada beberapa kisah berhubungan dengan masalah ini. Tapi kalau laki-laki wajib lihat. Wajib melihat, gitu kan? Juga saya ingin titik beratkan dan saya ulangi lagi, Bu, dalam pernikahan anak-anak, ibu hanya bisa memberikan saran, bukan penentu keputusan. Siapa penentu keputusan? Ayahnya. Yang keras suaranya, saya mau dengar. Ayahnya, Bu. Gak boleh. Banyak orang ayahnya gak setuju, gak apa-apa, yang penting mama setuju. Gimana mama setuju? Allah gak setuju, gak boleh. Gak boleh, jangan. Jangan lewatin batas yang sudah Allah kasih. Pertanggungjawaban hari kiamat, Bu. Jangan main-main. Kalau ayahnya gak ridho, nikahnya gak sah. Nanti ada hadisnya, hati-hati nih. Nanti kalau dipaksain, pastikan ada keributan-keributan rumah tangga. Ini banyak orang tidak sadar, pemicu ribut rumah tangga itu karena dosa sebelum nikah, karena tidak ridhonya walinya, karena uang yang dipakai mahar, uang haram, banyak sekali masalah. Jadi barang-barang busuk ditaruh di badannya untuk apa ini gitu. Ini mesti difahamin. Ya. Kalau sudah terjadi, sekali lagi saya bilang, kalau terjadi pada diri kita, jangan terjadi pada anak-anak. Jangan wariskan keburukan. Dulu kita hamil di luar nikah, anak-anak juga gak apa-apa hamil di luar nikah. Subhanallah, gak boleh. Kita belum bisa baca Quran nanti umur 40 tahun, anak-anak harus hafal Quran sebelum 10 tahun. Beri mereka yang terbaik, jangan keburukan kita diwariskan, wariskan kebaikan saja. Kemahiran kita masak, itu yang diwariskan. Jangan sifat-sifat buruk, gak boleh. Gitu kan. Gak baik itu. Tanggung jawab kita hari kiamat. Ingat, semua orang ada tanggung jawab hari kiamat, ini bukan main-main. Dan ini berbahaya sekali. Saya baca terjemahannya hadis 1001 dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian melamar perempuan, jika dia bisa memandang bagian tubuhnya yang menarik untuk dinikahi. Ini terjemahan agak berbeda ya, bukan, jadi saya sengaja baca letter-letternya dulu supaya diperbaiki terjemahannya. Jika dia bisa melihat ya darinya yang menarik untuk dinikahi. Bukan dari tubuhnya. Nanti orang salah faham. Mana itu? Kalau yang dia ingin lihat dadanya kan bahaya. Nah, boleh. Jadi bukan itu. Jadi jika ia bisa, si laki-laki ya, memandang darinya, dari si wanita tadi, si perempuan itu, yang menarik untuk dinikahi, hendaklah ia melakukan. Riwayat Ahmad, dan Abu Dawud dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya, hadis sahih menurut Hakim. Lihat footnote nomor 2. Dalam riwayat Hakim, Jabir berkata, maka saya melamar seorang perempuan, lalu saya bersembunyi supaya dapat melihat sesuatu darinya yang mendorongku untuk menikahinya. Kemudian saya menikahinya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ahmad, padanya dijelaskan bahwa wanita tersebut dari Bani Salamah. Maksudnya, zaman dulu kan wanita di zaman Nabi SAW sudah menggunakan cadar. Maka Jabir di sini masuk di dalam suku itu ingin mengetahui lebih jauh tentang wanita itu. Itu yang dimaksud. Jangan difahamin dari hadis ini, Jabir naik atas rumah, ngintip ke dalam. Karena orang banyak yang salah faham dengan hadis ini. Diterjemahkan salah, gitu kan. Jadi yang benar adalah Jabir radhiyallahu anhu melihat ya sesuatu dari wanita tersebut dengan bergabung ke dalam sukunya dari Bani Salamah, melihat, mencari tahu. Bahkan ada beberapa asar yang menyebutkan memang Jabir melihat cara jalannya waktu wanita itu jalan, jangan sampai pincang secara umum gitu kan. Ya itu wajar saja, sesuatu yang wajar saja yang masih dibolehkan. Baik, hadis ini dihubungkan oleh para ulama dengan hadis yang lain berhubungan dengan apa yang boleh diperlihatkan oleh wanita pada saat sholat. Apa itu? Muka dan telapak tangan. Gitu kan? Mereka menghubungkan hadis-hadis tentang melihat wanita dalam pernikahan itu dengan apa yang boleh diperlihatkan oleh wanita pada saat sedang sholat. Muka dan telapak tangan. Ini yang umumnya dipilih oleh jumhur ulama. Gitu kan? Oleh jumhur ulama. Sebagian dari orang-orang yang mengikuti pendapat Daud Az-Zahiri, ada salah satu juga ya yang dikenal dengan madzhab Zahiri ya, mereka mengatakan boleh melihat wanita dengan sebagian rambutnya. Jadi pada saat khusus datang melihat melamar dengan ada mahramnya, boleh memperlihatkan sebagian rambut, gitu kan? Dengan dilihatnya beberapa helai rambut kan ketahuan, oh rambutnya lurus, oh rambutnya keriting, seperti itulah. Ini sebagian kecil pendapat ulama, tapi umumnya dikatakan wajah dan telapak tangan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya dianjurkannya setiap laki-laki yang mau menikah, dia harus melihatnya. Datang, bertemu, boleh ngobrol kalau depan mahram, nanya kebiasaannya, hobinya, dan itu tidak ada masalah. Hadis 1002 menguatkan hadis yang 1001. Dikatakan walahu syahidun inda Tirmidzi wan Nasa'i anil Mughirata anil Mughirati radhiyallahu an. Hadis ini mempunyai saksi dari hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i dari Al Mughirah. Dikatakan di sini, lihat footnote nomor 3, redaksinya dari Al-Mughirah ialah ia melamar seorang perempuan tersebut karena dengan melihatnya dapat lebih mengekalkan kekeluargaan diantara kamu berdua. Riwayat Khamsa kecuali Abu Daud, maksudnya diriwayatkan oleh 5 perawi hadis kecuali Abu Daud. Di sini hadis Mughirah lebih menjelaskan kenapa harus melihat. Kenapa harus melihat? Karena itu akan dikatakan akan lebih mengekalkan hubungan kekeluargaan. Jadi misal pada saat sebelum nikah itu sudah melihat sesuatu nih, oh ternyata alisnya begini, daerah wajahnya, dan dia tertarik dengan itu, dia tertarik dengan itu. Satu waktu ada gelombang rumah tangga yang bermasalah, mungkin dengan ipar, mungkin dengan mertua, mungkin ada sedikit masalah, bangkrut usaha, mungkin ini dan mungkin itu. Maka yang kita lihat awal itu bisa membuat atau meredam ya gejolak yang sedang ada. Oh, mengingat saya dulu menikah dengan dia karena saya pernah lihat ini gitu. Kurang lebih seperti itu ya yang dimaksud dengan manfaat melihat di awal sebelum nikah. Kemudian juga 1003 ini kurang lebih sama menguatkan riwayat ya, menguatkan riwayat wa inda Ibn Majah wa Ibn Hibban min hadis Muhammad ibn Maslamah radiyallahu anhum. Begitu pula riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadis Muhammad ibn Maslamah. Kita lihat footnote nomor 1 diriwayatkan juga oleh Ahmad dari Muhammad ibn Maslamah, ia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah telah memberikan keinginan dalam hati seseorang untuk melamar seorang wanita perempuan, maka tidak dosa baginya untuk melihatnya. Ya. Dan di sini yang dimaksud melihat itu memang bukan cuma sekedar lihat terus turunin pandangan, bukan. Kan kalau orang umumnya di jalan, kata Nabi SAW, yang kamu lihat pertama terlintas itu gak berdosa. Tapi kalau sengaja dia melototin, dosa. Loh iya, kan gitu. Tapi pada saat melamar wanita boleh melihatnya. Dan melihat ini memang melihat sesuatu, melihat apa yang membuat dia tertarik berulang kali, gitu kan. Itu memang dibolehkan, jadi tidak termasuk dalam larangan yang ada dalam hadis tadi yang sudah saya sebutkan. Hadis nomor 1004 wal muslimu, ini maksudnya wali muslim ya, alif lamnya dihapus, itu tulisan bahasa Arabnya alif lamnya dihapus. Wali muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tazawwaj imra'atan anadharta ilaiha qala la qala idhhab fanzur ilaiha. Menurut riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seseorang laki-laki yang akan menikahi seorang wanita, apakah engkau telah melihatnya? Maka ia menjawab, belum. Beliau SAW bersabda, pergi dan lihat dia dulu. Pergi dan lihat dulu. Gitu kan? Jadi ini ada perintah untuk melihat. Dan perhatikan ya, di sini hadis fokus suruh laki-laki melihat. Ini kebanyakan laki-laki yang disuruh lihat. Makanya saya bilang tadi, ulama mengatakan melihat bagi laki-laki hukumnya wajib. Memang dia harus lihat. Foto gak cukup. Harus dia datang ketemu dan melihat. Gitu kan. Bahkan dibolehkan bertanya, ngobrol. Gitu kan. Jangan nanti setelah nikah dia bilang, saya gak tahu kalau suara kamu begini gemuruh seperti guntur. Misalnya. Tapi pada saat ngobrol dia bisa tahu. Pada saat dia lihat itu dibolehkan. Ini memang bab khusus dalam masalah nikah. Hadis 1005. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhthub ahadukum ala khitbati akhihi hatta yatruka al-khatib qablah aw ya'zana lah. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Ini hati-hati ya. Bagi ibu-ibu, ibu-ibu sebenarnya saya sarankan, saya sudah bilang tadi, jangan ikut campur terlalu jauh, boleh memberikan nasihat. Tapi bagi anak perempuan atau si perempuan yang mau menikah, gitu kan, hati-hati. Kalau sudah menerima lamaran seseorang, menerima lamaran itu bagaimana? Mengiyakan. Maka tidak boleh menerima lamaran yang lain. Kecuali keadaannya, orang yang melamar tadi yang kita sudah iyakan itu membatalkan, atau dia izinkan, ya sudahlah. Pernah terjadi kasus, sering terjadi, bukan pernah, sering terjadi kasus nih. Jadi dilamar oleh seorang laki-laki, kemudian sudah diterima, datanglah laki-laki tersebut dengan keluarganya, lalu kemudian dikatakan baiklah, gitu kan. Dia tidak mengatakan kami minta waktu. Baiklah, memang sudah terima, gitu kan. Berjalan waktu, ternyata si perempuan ngobrol sama teman-temannya. Teman-temannya bilang, kamu mau nikah sama orang itu? Ada, calon saya lebih baik. Nih, lihat fotonya. Nih, begini. Nih, begini. Kalau lebih kaya, lebih gagah, lebih ini, lebih itu. Macam-macam. Lalu dia tertarik. Dia mau terima orang yang kedua. Sebelum membatalkan yang pertama, gak boleh. Dan di sini pembatalannya adalah disampaikan kepada pelamar pertama kalau ini dibatalin, gitu kan? Atau dia mengizinkannya. Ini makna hadis yang akan kita sebutkan. 1005 berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kamu melamar seseorang yang sedang dilamar saudaranya hingga pelamar pertama meninggalkan, membatalkan atau mengizinkannya. Jadi si perempuan ini harus berusaha menyampaikan kepada si pelamar pertama, tolonglah saya gak bisa jalanin. Memang dia harus membatalkan dengan cara itu, karena syaratnya diizinkan oleh dia. Baiklah kalau gitu gak apa-apa. Nah makanya gak boleh sembarangan main terima. Wajar tuh kalau ada orang lagi dilamar anaknya, kami pertimbangkan dulu, itu benar itu. Jangan langsung iyakan, karena mengiyakan ada hukum syar'inya. Apalagi ada orang sudah menentukan hari, bulan, segala. Ada kasus salah satu orang yang saya tahu, di bawah binaan saya gitu kan. Itu dia dilamar oleh seorang laki-laki, dua-duanya bagus, baik, tidak ada masalah. Tapi subhanallah, perempuan ini sudah pengen menikah, laki-laki juga pengen nikah. Temu orang tuanya masih awam, belum ikut pengajian, gak ngerti apa-apa. Lalu mereka minta menikah kalau gak salah 2 bulan lalu ya, pernikahan itu. Kata orang tuanya, sebentar kita mau datangkan dulu orang yang tidak pintar nih. Nah, ya, jangan bilang orang pintar, salah. Karena mereka pakai hukum-hukum syaitan. Panggil, tentukan tanggal, oh gak cocok ini. Bulan ini gak bisa, nanti panas kalau menikah. Apalah, rekayasa macam-macam. Sahabat itu kalau mau menikah, ibu sekalian tahu sahabat itu kalau tahu, ini ada mujahid nih, sahabat meninggal, istrinya ada. Mereka lewat depan rumahnya si perempuan sambil berkata apa? Wahai Ummu Fulan, kalau dia punya anak, misalnya Abdillah namanya. Wahai Ummu Abdillah, kalau selesai masa iddahmu beritahukan kepada kami. Artinya isyarat. Kalau kamu sudah selesai masa iddah, kamu mau nikah, saya siap melamar. Nanti kalau sudah selesai masa iddahnya, dia kirim seseorang mengatakan kepada laki-laki tersebut bahwasanya masa iddahnya Ummu Fulan sudah selesai. Dia enggak bilang datang lamar saya, enggak. Masa iddahnya sudah selesai, berarti dia mau kalau mau dilamar, gitu kan? Sampai begitu. Dan mereka menikah langsung, melamar menikah pada saat itu. Enggak pakai macam-macam acaranya. ini harus tanggalnya, harinya, tempatnya, beragam macam hal, gitu kan. Lagian kalau juga gedung belum bisa, akad nikahkan dulu, enggak apa-apa, gitu kan. Akad nikah dulu, nanti mau dibuat acaranya 2 bulan lagi, tempat kosong, enggak apa-apa. Jangan kesian ditunda pernikahannya dia. Ini kadang-kadang karena umur kita sudah berumur, kita anggap syahwat kita sama dengan anak-anak muda ini, enggak bisa. Dia membutuhkan itu, gitu kan. Jadi enggak boleh sampai terjadi hal-hal yang bisa melanggar syar'i. Jadi di sini penting untuk diketahui. Makanya kalau ada yang melamar, jangan langsung diiyakan. Tapi kalaupun kita sudah lihat baik, tidak usah ragu. Jangan bilang mungkin nanti datang yang lebih baik, sudah enggak usah. Itu terlalu lama itu. Ini orang sudah mau makan, dihidangkan makanan. Enggak usah makan dulu deh, siapa tahu ada makanan lebih enak. Oh, udah lapar, makan ini bismillah. Selama makanan ini halal, baik, makan. Udah selesai. Gitu kan? Jangan terlalu rewel. Orang kadang-kadang tidak nikah itu rewel luar biasa gitu. Gitu. Ada orang saya tahu laki-laki sampai sekarang umurnya hampir 50 enggak nikah-nikah. Masih ada hubungan kerabat sama saya gitu. Semoga Allah kasih hidayah. Kadang-kadang kalau ketemu saya godain. Kenapa enggak nikah, akhi? Gitu. Dia tidak punya kekurangan fisik, Masya Allah, orangnya tinggi, putih, gagah orangnya, tapi enggak nikah-nikah. Saya tanya, "Kenapa enggak nikah?" gitu loh. Enggak, ana maunya nikah seperti umi ana. Harus seperti ibunya. Mau dapat di mana ibunya? Allah cuma ciptakan satu orang gitu. Enggak usah rewel, nikah gitu kan. Ini susah ini kalau mau cari seperti ibunya, gimana caranya? Gitu. Makanya juga dari kecil anak-anak itu tanamkan, saya bilang sama istri saya, anak-anak saya selalu begitu. Dan ingat ya, tidak aib dalam Islam berbicara dengan anak masalah pernikahan walaupun mereka masih kecil, tapi berbicara sesuai dengan akalnya. Anak saya bu kelas 3 SD sudah biasa kadang-kadang kalau nanya, berarti kalau saya menikah nanti bagaimana? Saya nggak bilang nggak boleh ngomong itu nak, masih anak-anak, enggak. Oh insya Allah nak, kalau menikah nanti dengan laki-laki yang hafal Quran, orang saleh, terekam di benaknya dia, ini yang calon saya, dan dia tidak merasa aib atau berat untuk ngomong sama ayahnya. Biarin, kita enggak anak-anak mau ngomong nikah ngapain, enggak, jangan, biarin. Kalau tidak gini bu ya, anak-anak itu kalau sudah melempar sebuah pertanyaan berarti dia butuh apa? Jawaban. Kalau ibu enggak jawab, udah enggak usah bicara, pasti dia cari dari tempat lain. Kalau sumbernya benar, kalau sumbernya salah bahaya ini. Setiap pertanyaan tanggapin tapi sesuai dengan akalnya, kan gitu. Jadi kita mengatakan, oh ya nikah insya Allah nak, nanti ada saatnya nikah, gitu kan. Nanti kalau nikah itu dengan orang soleh, hafal Quran, gitu kan. Jadi seperti itu. Kita memberitahukan masalah seperti ini. Jadi ini bagian-bagian daripada poin yang penting dalam pernikahan, tidak boleh spontan menerima, ya. Kecuali kita sudah tahu akan menikah dan kalau sudah menerima, menikah saja. Tidak usah terlalu berkhayal yang berlebihan, gitu kan. Kemudian kalaupun kita ragu, kita mengatakan kami minta waktu. Dan minta waktu itu benar ya. Kami minta waktu seminggu misalnya. Bermusyawarah dengan keluarga. Benar, kita lakukan musyawarah, tidak ada rekayasa. Bagi seorang muslim semuanya transparansi. Gak ada yang tersembunyi, gak ada pembohongan, gak ada manipulasi. Semua jelas. Iya, iya, enggak, selesai. Maaf, kami belum bisa. Gak apa-apa. Nanti gak enak perasaannya, loh enggak. Memang dia butuh jawaban, itu lebih baik dari awal gitu kan. Maaf belum bisa. Oh kami musyawarah seminggu. Seminggu kasih jawaban, jangan didiamin orang gitu. Memang dia bisa melangkah gitu kan. Dia bisa berlangkah lagi ya. Seperti itu. Intinya kalau orang sudah melamar dan diiyakan, dia punya hak. Kalau dia meninggalkan lamaran tersebut atau dia izinkan, baru boleh. Baru boleh ya. Hadis 1006. Ini hadis yang agung ibu-ibu sekalian. Hadis yang menjelaskan bolehnya seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi. Boleh dalam Islam. Kalau dia lihat laki-laki itu layak untuk jadi suami, dan memang itu dalam Islam boleh. Termasuk bolehnya orang tua menawarkan anaknya kepada orang yang dia lihat layak. Ini bukan aib. Jangan disuruh anaknya pacaran. Salah itu. Bu, harus diubah persepsi kita, bolehnya mengizinkan anak-anak kita malam minggu dibawa oleh pacarnya. Om, tante, pamit ya saya bawa. Dibawa ke Ancol, dibawa ke bioskop. Tidak terjadi zina. bohong, gimana caranya? Pakai akal sehat. Ya, masalahnya kita orang tua menanggung dosa. Dan itu bukan bentuk cinta kita kepada anak-anak. Berarti kita benci sama anak-anak sebenarnya. Kita mau dia terjerat. Kalau dia hamil di luar nikah gimana? Aib keluarga, pusing sendiri. Ngapain gitu loh. Nanti sebentar kesian anak perempuan ini disakitin. Nanti nangis, nanti gini, nanti mengganggu. Sekolahnya terganggu, kesehatannya terganggu. Ngapain gitu. Jadi jangan lakukan itu ya. Lebih baik kita memang tanamkan persepsi positif tentang masalah pernikahan kepada anak-anak, kemudian kita bantu bukakan jalan untuk itu. Bukakan jalan untuk itu. Banyak masalah-masalah dalam rumah tangga ya. Ada ayah karena terlalu cinta dengan anak perempuannya, ditunda-tunda anaknya sampai 35 tahun gak nikah-nikah. Kenapa ini? 40 tahun, 45 tahun dia sudah manufos, gak bisa punya anak, kesian gitu kan. Ada maslahatnya untuk apa ditunda? Ingat, orang tua yang mengizinkan anaknya nikah atau memudahkan, apalagi kalau anak perempuan ya, dijamin baginya surga. Ada jaminan surga bagi orang tuanya. Saya waktu nikah, saya bilang sama mertua saya, sekarang ini anak ini sudah jadi amanah saya. Kan gitu? Saya bilang, itu dipanggil abi sama umi, ini abi sama mama ini sudah lepas tanggung jawab. Sudah lepas tanggung jawab. Insya Allah ini tetap anak, tapi sudah jadi tanggung jawab saya. Sudah ada jaminan surga, tiket surga sudah ada. Jadi jangan ditahan-tahan, biarin mereka menikah gitu kan. Jadi boleh ya menawarkan diri, tapi halnya dengan cara syar'i tentunya. Nanti kita lihat bagaimana sahabiat, seorang sahabiat Nabi datang kepada Nabi SAW menawarkan dirinya. Dan Nabi SAW melihat ke dia, hukumnya tentang masalah melihat gitu kan. Boleh juga orang tua yang menawarkan, boleh juga orang tua yang menawarkan. Sekarang ada beberapa teman-teman yang bergerak. Seperti ada brosur tadi yang sudah dibagikan itu ya, brosur tentang tablik akbar saya. Itu hari Sabtu, kalau ibu-ibu ada waktu silakan hadir jam 9 pagi di Nurul Iman Blok M Square. Itu memang setiap bulan saya adakan tablik akbar dengan izin Allah SWT. Kita setiap bulan bahas satu orang sahabat. Kalau kemarin saya sempat bahas, sebelumnya itu sudah 4 bulan kita bahas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada semua di YouTube, bisa dilihat. Sekarang kita masuk ke sahabat yang kelima, Talha bin Ubaidillah. Insya Allah salah satu yang dijamin masuk surga, gitu kan? Itu adalah tablik akbar. Nah, ada teman-teman yang membuat sebuah yayasan bernama Sahabat Sunnah. Nah, ini umumnya rata-rata sekarang pengurusnya itu adalah orang-orang yang hadir di pengajian saya. Kalau bisa saya bahasakan mungkin murid-murid saya, gitu kan? Nah, mereka ini pernah saya ngobrolin karena sering kali pertanyaan. Kalau di Blok M Square itu saya sering ngisi hari Rabu malam. Materi kita antara Maghrib Isya pertanyaannya sampai jam 9. Jadi pertanyaan itu penuh, banyak, bisa sampai 50-100 pertanyaan, Masya Allah. Karena banyak orang-orang dari kantor, dari segala. Umumnya banyak yang bertanya, saya mau menikah. Belum menikah, orang sudah kerja, prestasinya sudah banyak, gajinya tinggi, gak pernah dapat orang cocok. Jadi saya sarankan teman-teman, ini fasilitasi saja. Jadi saya iklanin. Akhwat, ikhwa, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mendaftar menikah silakan. Ada biodata, benar ini. Loh betul, saya bilang buat biodata, nama, umur, suku, jenjang pendidikan, gitu kan, kebiasaan dan hobi apa, harapannya pasangan seperti apa, terus dikasih ke teman-teman panitia. Nah, sekarang alhamdulillah sudah berjalan tuh, jadi dikumpulin data, nanti kalau ada yang klop, maka kita pertemukan dengan syar'i. Bahkan sudah ada yang menikah, alhamdulillah, sudah ada yang menikah. Kemarin tuh kalau tidak salah sudah 2 atau 3 yang menikah. Sempat mengundang saya untuk khutbah nikah, tapi saya bimbing umroh gak bisa. Tapi itu contoh ya, artinya kita bisa fasilitasi untuk memudahkan orang untuk menikah ya. Saya bacakan hadisnya dulu dalam bahasa Arab, tolong diikutin seperti biasa karena tujuan kita sekaligus belajar kitab ya, belajar bacaan bahasa Arabnya. 1006 wa an Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ji'tu ahabu laka nafsi fa nadhara ilayha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sa'ada an-nadhara fiha wa sawwaba thumma ta'ta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sah. فَلَمَّا رَأَتِ امْرَأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ fazawwajniha. Qala fa hal indaka min syai? Faqala la, wallahi ya Rasulullah. Faqala idhhab ila ahlika fanzur hal tajidu syai'an. Fadhahaba thumma raja'a faqala la wallah ma wajadtu syai'a. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam undur walau khataman min hadid. Fadhahaba thumma raja'a faqala la wallahi ya Rasulullah wala khataman min hadid. Walaqad walakin hadha izari. Qala sahlun maluhu rida. Falaha nisfu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tasna'u bi izarik in labisathu lam yakun alayha minhu shay' wa in labisathu lam yakun alayka minhu shay'. Fajalasa ar-rajul hatta idha tala majlisuhu qama faraahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walliyan fa'amara bihi fadu'iya bihi falamma ja'a faqala madha ma'aka min al-Qur'an qala ma'i suratun kadha wa suratun kadha addadaha faqala taqra'uhunna 'an dhahri qalbik qala na'am qala idhhab faqad mallaktukaha bima ma'aka min al-Qur'an muttafaqun 'alayh wal lafdhu li Muslim wa fi riwayatin qala lahu intaliq faqad zawwajtukaha fa'allimha. Itu diganti kasrah ya, fa'allimha minal Qur'an. Wa fi riwayatin lil Bukhari ya amkannakaha bima ma'aka minal Qur'an. Kita baca terjemahnya sekarang. 1006, Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, ada seorang wanita menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini di depan sahabat di masjid. Nabi lagi di masjid, sahabat-sahabat laki-laki lagi banyak. Ya, perhatikan, ini bukan masalah menawarkan diri sendirian. Sahabat ini datang di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang meriwayatkan hadis menyaksikan itu. Berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku pada Anda." Menghibahkan tahu apa ya? Ya, menyerahkan, saya siap kalau Anda mau nikahin gitu ya. Ini orang semua dengar waktu itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangnya dengan penuh perhatian. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di sini saksi bahasannya. Kemudian beliau menganggukkan kepalanya. Maksudnya di sini sebenarnya menggerakkan kepala ya. Yang dimaksud di sini sebenarnya kalau terjemahan sebenarnya ta'ta'a itu bukan menganggukkan, lebih tepat ya, menurunkan kepala. Jadi setelah melihat lalu beliau turunkan kepalanya, gitu kan? Ketika perempuan itu mengerti bahwa beliau tidak menghendakinya, ini enggak usah ada terjemahan sama sekali. Ya, kayaknya kurang sopan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi sama sekalinya dihapus saja, coret aja. Ketika perempuan itu mengerti bahwa beliau tidak menghendakinya, maksudnya Nabi tidak punya minat untuk nikah dengannya, ia pun duduk. Berarti wanita itu tadinya berdiri. Dan Nabi SAW dalam riwayat ini sebenarnya juga disebutkan sedang berdiri. Sahabat-sahabat juga pada berdiri, kemungkinan besar terjadi pada saat akan bubar sholat. Lalu sahabat ini datang mendekati Nabi sambil berkata, didengar oleh sahabat-sahabat, "Ya Rasulullah, saya menghibahkan diri saya pada Anda." Maka Nabi SAW melihat dengan penuh perhatian. Yang itu dilihat, diperhatikan, ada enggak sesuatu yang menarik untuk beliau yang diperintahkan ya. Kemudian ternyata beliau turunkan kepalanya. Ini termasuk adab. Bukan berarti orang menghina, mencaci maki, ya, menyebarkan aib itu enggak boleh. Jadi kalaupun seseorang laki-laki sudah lihat perempuan kemudian tidak cocok, dia enggak perlu menyebarkan kepada orang, "Oh, enggak usah kamu nikahin tuh. Ada apalah bintik di mukanya atau ada apa gitu." Itu enggak ada urusan. Nabi SAW hanya menundukkan kepala beliau. Dan wanita itu sudah faham, ternyata Rasulullah kayak tidak punya hajat, gitu kan? Ia pun duduk, perempuan itu duduk, sementara Nabi SAW berdiri. Berdirilah seorang sahabat, ya, dan berkata, "Wahai Rasulullah," tunggu dulu, sampai sini tadi ada juga penjelasan sebagian ulama mengatakan, Nabi SAW dengan sahabat-sahabat semua pada duduk, perempuan ini masuk masjid sambil berdiri berkata kepada Nabi, mengatakan, "Ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya." Sambil beliau, wanita ini berdiri gitu, Nabi dengan sahabat duduk. Maka Nabi SAW melihat ke arahnya sambil perempuan itu berdiri. Setelah dia lihat tidak ada hajat, beliau turunkan pandangannya kembali. Maka perempuan ini pun pada saat melihat Nabi SAW tidak punya hajat, dia pun ikut duduk. Ini maksudnya di sebelah Nabi SAW. Lalu berdirilah seorang sahabat di saf laki-laki waktu lihat kejadian tersebut dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak menginginkannya, nikahkanlah aku dengannya." Maka beliau bersabda, "Apakah engkau mempunyai sesuatu? Ada enggak yang bisa kamu jadikan mahar, dibayar?" Dia menjawab, "Demi Allah tidak, wahai Rasulullah. Enggak ada, saya enggak punya apa-apa, orang miskin." Beliau bersabda, "Cobalah kembali ke keluargamu. Pergilah kepada keluargamu atau ke keluarga lah tepat, lalu lihatlah apakah engkau bisa mendapatkan sesuatu dari mereka," maksudnya mungkin ada yang mau bantu karena mau nikah gitu kan. Ia pun pergi, kemudian kembali dan berkata, "Demi Allah tidak, aku tidak mempunyai sesuatu. Enggak ada yang kasih aku sesuatu untuk aku bisa ambil." Dalam riwayat lain dikatakan, "Pergilah ke rumahmu, lalu periksa apa yang kira-kira bisa kamu jadikan mahar." Dia pulang ke rumahnya, kembali lagi dia bilang, "Tidak ada ya Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Carilah walaupun hanya sebuah cincin dari besi." Ia berkata, ia pun pergi, kemudian kembali lagi dan berkata, "Demi Allah tidak ada wahai Rasulullah." Orang ini betul luar biasa miskinnya gitu, gak ada sama sekali. "Walaupun hanya sebuah cincin dari besi, tetapi," dia bilang, "ini aku memiliki kain." Kalau kita sekarang sarung ya. Sahal berkata, "Ia mempunyai selendang yang setengah untuknya." Ya, maksudnya ada kain, di zaman Nabi SAW itu orang pakai seperti dua lembar kain ihram. Ada di bawah, ada di atas gitu kan. Dia maksudnya, "Saya punya nih dua lembar nih, salah satunya bisa dipakai sebagai mahar. Kasih ke dia, ke perempuan itu." Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang akan engkau lakukan dengan kainmu jika engkau memakainya? Ia tidak kebagian apa-apa dari kain itu. Dan jika ia memakainya, engkau tidak kebagian apa-apa." Kalau misalnya satu lembar nih dikasih jadi mahar, terus kamu nanti badanmu di atas kelihatan. Gitu kan? Kalau dia pakai, kalau kamu ambil, berarti kamu ambil yang haknya dia sebagai mahar. Gitu kan? Lalu orang itu duduk. Setelah duduk lama, ia berdiri ingin keluar dari masjid. Ketika Rasulullah SAW melihatnya berpaling. Jadi tadi Nabi SAW ini kayak seakan-akan memberikan kesempatan dia berpikir dulu, ingat-ingat. Mungkin ada yang selain kain itu gitu ya. Lalu meminta untuk, lalu memerintahkan untuk memanggilnya. Jadi waktu orang laki-laki tadi sudah mau pergi, perempuan ini masih duduk ya. Kayak masih menunggu keputusan Nabi SAW untuk siapa nih. Gitu ya. Lalu Nabi SAW memanggilnya. Setelah ia datang, beliau bertanya, "Apakah engkau mempunyai hafalan Quran?" Ia menjawab, "Aku hafal surah ini dan itu." Lalu kemudian dia menyebutkan surah-surahnya. Beliau bertanya, "Apakah engkau menghafalnya di luar kepala? Hafal enggak surah-surah itu?" Dia bilang, "Iya." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Kalau begitu pergilah, aku telah berikan wanita ini padamu dengan hafalan Quran yang kau miliki." Artinya, dengan hafalanmu ini aku akan nikahkan kamu sama wanita ini dan kamu boleh membawanya. Hadis ini muttafaqun alaih dan lafadznya menurut Imam Muslim. Dalam riwayat, dalam satu riwayat beliau bersabda padanya, "Berangkatlah, aku telah nikahkan engkau, nikahkan ia denganmu dan ajarilah ia Al-Quran itu." Artinya, sekarang aku nikahkan kamu, maka kamu pun sudah ya, boleh membawanya, wanita ini sudah jadi istrimu. Menurut riwayat Imam Bukhari, "Aku serahkan ia, wanita ini kepadamu dengan mas kawin Al-Quran yang telah kamu hafal." Gitu kan? Jadi ini dilihat di sini poin nomor satu, footnote nomor satu. Ibnu Munzir berkata, hadis ini menolak anggapan orang yang mengatakan bahwasanya mahar yang paling sedikit adalah 10 dirham. Dan yang mengatakan 1/4 dinar, karena cincin besi itu tidak mencapai harga tersebut. Wanita yang menyerahkan dirinya ini adalah Khawla binti Hakim atau Ummu Syuraik. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan sejumlah wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW dalam Fathul Bari sehubungan dengan firman Allah, turji man tasya. Jadi maksudnya selain si Khawla tadi binti Hakim ini, masih ada wanita lain yang pernah datang kepada Nabi SAW, tapi tidak disebutkan dalam riwayat ini ya. Artinya memang sering Nabi SAW mendapatkan penawaran untuk menikah dengan wanita. Ada yang Nabi SAW tertarik, beliau nikahi, ada yang tidak. Ada yang tidak. Tapi hadis ini diangkat oleh penulis buku sekaligus menjelaskan bahwasanya kalau seorang laki-laki tidak berminat, dia boleh mengurangi kekecewaan si perempuan tadi dengan menawarkan kepada temannya, orang lain, gitu kan? Itu boleh saja, selama memang itu orang baik-baik. Hadis 1007 ini menguatkan tentang jumlah ayat yang bisa jadi mahar. Tadi kan secara umum ya, saya punya surah ini dan surah itu, gitu kan? Lalu Nabi SAW mengatakan, saya nikahkan kamu dengan surah-surah yang kamu hafal tuh. Ingat ya, kalau misalnya dia jadikan mahar surah Al-Baqarah misalnya, maka Al-Baqarah itu wajib dia ajarkan kepada istrinya, karena itu hak istri. Bayangkan kalau disuruh surah Al-Baqarah, gitu kan? Hafal 200 ayat lebih, itu mahar loh, gitu kan? Harus diajarin ke istrinya. Makanya ada hadis setelahnya menjelaskan jumlah minimal ada 20 ayat. Kita baca hadisnya. Wali Abi Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal ma tahfaz qala surat al-Baqarah wallati taliha qala kum fa'allimha 20 ayat. Ya. Di sini dikatakan kum fa'allamaha. Maaf, ini yang benar. Kum fa'allamaha 20 ayat. Jadi setelah kum itu dikasih koma ya. Dikasih koma, Ibu-ibu sekalian. Bahasa Arabnya itu lafaz terakhir nomor 1007 qala titik 2 kum, setelah kum kasih koma, fa'allamaha 20 ayat. Karena itu tidak bersambung sebenarnya ya. Menurut riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah anhu, beliau bersabda, surah apa yang engkau hafal? Maksudnya menguatkan tadi sahabat yang tidak punya cincin besi itu. Surah apa yang kamu hafal? Riwayat lain dia menyebutkan, saya menghafal surah Al-Baqarah dan yang sesudahnya. Surah apa itu? Al-Imran. Jadi dua surah ini yang saya hafal. Lalu kata Nabi SAW, berdirilah, gitu kan? Maksudnya kamu akan saya nikahkan sekarang dan ajarkan ia 20 ayat, gitu kan. Kalau kita pertemukan antara terjemahan bahasa Indonesia dalam buku ini dengan tulisan bahasa Arab, tidak ketemu sebenarnya. Kalau tadi yang saya bilang, kalau seperti tulisan bahasa Arab kum koma fa'allamaha 20 ayat, terjemahannya berdirilah saya akan nikahkan kamu, dan akhirnya laki-laki itu mengajarkan 20 ayat. Kalau fa'allamaha ya. Kalau yang seperti terjemahan di sini, mestinya tulisannya kum fa'allimha 20 ayat. Allahu alam, kalau kita ikutin terjemahan bahasa Indonesia semestinya ini yang lebih tepat. Jadi fa'allamaha diganti fa'allimha. Ya. Jadi mimnya itu jadi sukun. Itu kan fathah sekarang ya. Diganti jadi sukun. Kemudian fathah yang ada di lam di atas tasydid diganti kasrah. Fa'allimha. Hadis ini memberikan kepada kita gambaran pelajaran bahwasanya jumlah minimal ayat yang boleh jadi mahar 20 ayat. Jadi kalau dia cuma hafal misalnya juz 30, dia hafal kulullahad, kulifalak, kuluminas, atabat yada, misal yang sudah umum orang hafal, maka dia harus gabung-gabungin sampai 20 ayat. Ya kalau wanitanya memang niatnya baik, mau menikah, dia mudahkan laki-laki, pastilah tidak dipermasalahkan, gitu kan. Jangan orang bilang saya mau lamar kamu dengan 20 ayat diketawain. Ya mungkin memang itu yang dia punya, gitu kan. Kecuali kalau ibu gak mau ya gak usah gitu. Baik, ini hadis semua menjelaskan kepada kita tentang masalah melihat dan juga jumlah minimal maharnya. Kita tutup sampai di sini ya. Ini 1007 sampai di sini. Kedepannya kita akan masuk ke 1008, 1009 dan seterusnya berhubungan dengan masalah disuruhnya diperintahkan untuk mengiklankan pernikahan dan wajibnya ada wali dalam pernikahan. Kurang lebih seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Atau sudah lewat semua masa-masa nikah ini? Kan masih ada anak-anak, ada cucu, ada keponakan, banyak. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, alhamdulillah. Kita tutup sampai di sini insyaallah. Sekali lagi kita mendoakan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada agar Allah Subhanahu wa taala menenangkan kekacauan hidup mereka, menghilangkan rasa lapar mereka, memberikan kepada mereka pakaian, memberikan kepada mereka ketentraman, kemenangan dari musuh-musuh yang sudah berusaha untuk menyusahkan mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala dari doa-doa kita yang kita mampu. Dan juga saya kembali motivasi, mudah-mudahan majelis taklim kita ini bisa mengumpulkan bantuan, nanti bisa disalurkan ke SMS-SMS yang ada. Kalau mau melalui saya juga nanti saya akan salurkan, kita akan berikan kepada teman-teman yang dasarnya sudah bergerak ke sana, gitu kan, itu sudah cukup banyak sekarang. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan juga sebagai tambahan amal kita di hari kiamat nanti. Mungkin sampai sini dulu. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.